Saya mendapatkan uang hibah dari orang tua, sedangkan uang hibah tersebut adalah hasil dari pekerjaan yang berhubungan dengan riba. Bagaimanakah seharusnya saya memperlakukan uang hibah ini? Bagaimanakah saya seharusnya memperlakukan uang hibah ini? Bolehkah digunakan atau dibelanjakan? Jazakumul khairan. Nah, sudah pernah dijawab pertanyaan yang mirip dengan ini. Pertanyaannya adalah apakah hasil orang tuanya hanya dari itu atau memiliki hasil-hasil lain? Kalau murni dari itu, maka yang menjaga diri, wara', kehati-hatian, bahwa kita menghindarinya dan mengembalikannya kepada kaum muslimin dengan bersedekah atau dengan memberikan kepada kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Tetapi kalau tercampur antara keduanya, maka sesungguhnya engkau adalah seorang yang berhak untuk mendapatkan dari orang tua. Artinya ketika engkau menerima, engkau bukan makan uang riba, tetapi menerima dari orang tua. Yang pertama tadi juga begitu. Orang tua yang mengambil harta riba, ini yang terkena dosa. Tetapi ketika memberikan kepada kamu, kamu mendapatkan dari pemberian bapakmu, yang mungkin dari uang tadi, mungkin pula dari uang yang lain. Maka tidak ada tasalsul di sana. Tidak ada tasalsul, maknanya tidak ada berantai yang akhirnya uang riba itu kepada kamu, kamu jadi haram, kamu membelikan belanja ke toko, tokonya memakan uang riba, tokonya kulakan, memakan uang riba lagi. Enggak begitu. Rasulullah SAW mengadakan hubungan dagang dengan Yahudi, sedangkan Yahudi jelas memakan riba. Tetapi ketika menjual atau membeli, kemudian mendapatkan uang dari Yahudi, maka itu sama sekali tidak dikatakan memakan uang riba. Barakallahu fikum. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, kalau itu masih tercampur antara yang riba dan bukan, maka ya, yakinlah bahwa engkau menerima uang pemberian dari orang tua kepada anaknya, dan itu adalah hak seorang anak untuk mendapatkan dari orang tuanya. Sehingga itu bukan uang riba. Barakallahu fikum.